Bae. Aku njalo tikawin ke karo sepatole sing penting ono nyawane. Simbok penting kawinan, aku iki wis mendem wedoan. Aduh simbok ora iso turu, awan bengi pengen ketemu. Ora gampang wong pebojo. Penting kawinan, aku iki wis mendem wedoan. Aduh simbok ora iso turu, awan bengi pengen ketemu. Ora gampang wong bebojo. Yang mengerti. aku tak nyambut gawe.